Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugola karya Hafidh Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih dalam bab ke-25, celaan atau makruhnya meminta-minta kepada manusia. Kemarin telah lalu mukaddimah bahwa syariat sangat menganjurkan untuk seorang muslim bekerja, makan dan menafkahi keluarganya dari hasil tangan dia sendiri, hasil kerja dia sendiri. Dan kita sebutkan pula penjelasan ulama, ada sedikit perbedaan profesi atau pekerjaan apa yang paling afdal. Ada yang mengatakan najarah, pertukangan kayu. Ada yang mengatakan pertanian, cocok tanam. Ini karena fadilahnya ma'ruf. Rasulullah sebutkan dimakan orang, dimakan burung atau binatang, hama dan semisalnya, tetap pahala akan dia dapati. Hatta kalaupun dia jual. Ini seperti petani padi, dia jual padinya, petani buah. Walaupun dia jual, tetap dia berpahala karena banyak kebaikan yang dia berikan ke orang lain, dan itu kebutuhan hidup manusia. Najarah karena telah lalu Nabi Dawud, begitu pula disebutkan Zakaria alaihissalam, tukang kayu, itu profesinya dan makan dari situ. Ada pula yang mengatakan perang, jihad fisabilillah. Ala kulli hal, ya jelas orang makan dari hasil tangan dia sendiri, itu yang paling afdal. Qala rahimahullah, kemudian beliau sebutkan, walaqad amba'ana Muhammad ibnul Mundhir, qala haddathana al-Faith ibnul Khidir at-Tamimi, qala haddathana Abdullah ibnu Khubayyiq, qala Musa ibnu Tarif, innal hajah la ta'ridu li ila ar-rajul fa yukhriju 'izzi min qalbi qat al-haja min nahiyati fa yarji'u 'izzi ila qalbi. Kata Imam Musa ibnu Tarif rahimahullah, kadang namanya manusia karena hajat, ada kepentingan tertentu apa itu. Kadang hajat itu datang dan mendesak aku untuk mengutarakannya kepada orang. Orang tertentu, fulan, karena dilihat kaya atau banyak uangnya. Sementara kamu punya hajat, punya keperluan, apapun itu. Entah itu untuk modal usaha, dagang, entah itu subhanallah anakmu sakit, atau ya ini hajat orang macam-macam. Kadang hajat itu mendorong kamu untuk datangi saja fulan, pinjam minta ke fulan. Kata Musa ibn Tarif, saat jiwa itu ingin minta kepada orang, keluar izzah, kemuliaan pada dirinya dari kalbunya, untuk kemudian memutus hajat itu kepada orang dari sisi dia. Artinya dengan itu, kata Musa, kembali kemuliaan itu padaku. Makna yang beliau inginkan, kalau kamu bisa memutus hajatmu kepada orang, sehingga kamu gak minta bantuan orang, kamu gak ngemis kepada mereka, kamu aziz, kamu akan tetap terhormat, kamu akan mulia. Orang akan menghargai kamu akan berwibawa. Tapi kalau sudah kamu biarkan hajat itu kamu sampaikan ke orang, kamu minta ke mereka, hilang izzahmu. Kamu jadi terhina, jadi rendah, gak bisa berwibawa di mata orang, bahkan orang tidak akan senang denganmu. Itu yang beliau maksud. Qala wa ansyadanil Quraizi, qala ansyadanal Husain ibn Ahmad li Ali ibn al-Jahm, hiya nafsu ma hammaltaha tatahammalu walidahri ayyamun tajuru wa ta'dilu. Kata Husain ibn Ahmad dalam bait syairnya, dia katakan masalahnya cuman kejiwaan, yang penentunya adalah jiwamu sendiri. Kalau kamu paksa untuk bertahan, ya dia akan bertahan sebetulnya. In hammaltaha tatahammalu. Ya mungkin berat layaknya, walaupun gak sama, tapi layaknya kamu harus pikul. Apa di depan itu misalnya barang berat, entah 100 kilo, entah berapa kilo gitu. Kalau kamu paksa, ya sebetulnya kuat, walaupun ya sakit inimu. Kalau itu sesuatu yang hissi, sesuatu yang bentuknya materi, kan bisa kamu paksa, walaupun berat kamu harus ngoyo, harus ngos-ngosan, capek, sakit, tapi bisa. Nah, ini pun begitu, masalahnya kejiwaan, masalah minta-minta ini. Orang punya hajat, kenapa sih minta? Ya karena dia butuh. Sebetulnya kalau dia bersabar, ini memikul tadi itu, hajat dia, keperluan dia, dia pikul. Dia gak mau minta ke orang. Dia tahan dan dia simpan dalam dirinya sendiri. Pahit, berat, ya seperti memikul tadi, tapi bisa. In hammaltaha tatahammalu. Kalau kamu biasakan, dia bisa. Walidahri ayyam tajur wa ta'dilu. Dan masa, ya seperti orang bilang, roda itu berputar. Kan gak selamanya kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, ada kalanya kamu nanti dapat keuntungan, di hari lain kamu punya harta yang cukup, bahkan berlebih. Artinya sabarlah, berputar roda kehidupan itu. Wa akibatu sabril jamili jamilatun wa afdalu akhlaqir rijali tafaddulu. Dan akibat dari kesabaran, sabrul jamil, kesabaran bukan sekedar kesabaran, tapi kesabaran yang jamil, adalah kebaikan, pasti baik yang kamu dapati. Sabrun jamil, semacam itu, as-safhul jamil, seperti Allah katakan, fasfahis safhal jamil. Sabrun jamil pun begitu, sabrun jamil, kesabaran yang bersih. Artinya bersih, tidak terkandung sedikit pun padanya keluhan. Tidak terkandung padanya, tidak ada bersamanya keluh kesah atau ngersulo atau yang semakna itu. Betul-betul bersih kesabarannya dari hal-hal yang mungkin mencoreng atau mengurangi nilai kesabaran dia. Dia sabar sebetulnya, tapi ada geremengnya misalnya. Ada disebutkan Imam Ahmad rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, saat beliau sakit, sakit karenanya beliau meninggal dunia di akhir-akhir hayatnya, saat beberapa masuk menemui beliau, didapati beliau merintih. Ini namanya orang sakit, merintih. Semula wajar merintih, kayak kamu kesakitan, aduh, aduh, ya Allah, ya Allah, namanya kesakitan. Dan disebutkan itu bekas pukulan bertubi-tubi di punggung beliau, dan siksaan selama beliau di penjara, karena dipaksa mengatakan Quran makhluk, dan beliau menolak dan tetap sabar mempertahankan bahwa Quran kalamullah dan bukan makhluk. Disiksa, dicambuk di ini sampai luka parah di punggungnya. Walhasil karenanya beliau sakit dan sampai meninggal dunia. Ala kulli hal, saat beliau didapati merintih, para ulama yang menjenguk beliau mengatakan, wa anta ta'in, bahkan engkau wahai Ahmad ta'in, anin itu suara rintihan tadi saat sakit. Sobrun jamil, menuntut tingkat kesempurnaannya, bahkan merintih pun tidak. Betul-betul dia sabari. Karena merintih walaupun kadang itu refleks, gak kamu sadari karena sakit yang sangat. Tapi kesabaran yang jamil menuntut bahkan merintih pun tidak dia keluarkan. Betul-betul disabari. Maka semenjak saat itu beliau Imam Ahmad tidak merintih sampai wafatnya rahmatullahi alaih. Ala kulli hal, dia sebutkan dampak dari kesabaran yang jamil, jamilah, pasti baik. Begitu pula tadi safah, fasfahis safhal jamil. Safah itu memaafkan. Kamu memaafkan orang yang berbuat salah padamu, orang yang mengecewakan kamu, membuat kamu sakit hati, mangkel, pegel, hawas. Kamu dongkol sama dia, fulan pernah berbuat ini, berkata itu. Safhal jamil, memaafkan yang bersih juga. Karena sebagian orang memaafkan tapi ada embel-embelnya, gak bersih memaafkannya, gak jamil. Misal, kamu maafkan gak? Ya nah maafkan sih, walaupun masih sakit hati ini. Nah, ini gak jamil safahnya. Masih ada yang dia sisa-sisakan keluar dari mulutnya. Ya nah maafkan, tapi jangan diulang lagi ya. Ini bukan safhal jamil. Safhal jamil sudah maafkan saja, selesai. Alas khair insyaallah. Ana maafkan insyaallah khair. Titik sudah. Jamil. Dan itu yang Allah perintah. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi ada sifat jamil. Fasfah safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Yang tidak menyisakan embel-embel yang mungkin bisa menodai atau mengurangi kemaafan yang dia berikan. Kan sebagian orang begitu. Dia enggak maafkan, dia melupakan, mengampuni, tapi tadi ada embel-embelnya. Kalau bukan karena ini anak enggak maafkan kamu. Ini bukan safhal jamil. Ngapain kamu ucapkan itu? Kalau kamu memang dari hatimu ingin maafkan, maafkan. Ada ininya, ada itunya. Ya tapi memang fulan begini wa. Safhal jamil. Bersihkan maafmu dari segala hal-hal yang tadi. Ala kulli hal, wa afdalu akhlaqir rijali tafaddulu. Kemudian kata Ali atau Husain bin Ahmad, akhlak termulia seseorang adalah tafaddul. Artinya dari diri dia, ya tafaddal, memberi kebaikan, berbuat baik kepada orang, apapun itu bentuknya. Wala ara idza zalat anil hurri ni'matun walakin na'aran ayyazulut tajammulu. Dan bukan aib ketika suatu kenikmatan hilang dari seorang hur, orang yang merdeka. Ini hilang hartamu, kurang apalah yang menjadi dunia kamu, itu bukan aib bagimu. Tapi yang aib itu, kata Husain, ketika hilang tajammul, hilang keindahan dari dirimu, keindahan akhlak, keindahan adab, kemuliaan sifat, ketika ini hilang, kurang pada dirimu, itu yang aib, ar. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarana Zakaria ibn Yahya as-Saji, qala haddathana Abdul Wahid ibn Ghiyath, qala haddathana Khalid ibn Abdullah Qala haddathana Dawud ibn Abi Hind an Syabi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala man sa'ala li yuthri maluh fa inna ma huwa radfun minan nar yulqamahu istaqalla faman syaa astaqalla wa man syaa astakthar. Kata Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu an, orang yang minta-minta harta untuk bertambah hartanya, sebetulnya dia punya, tapi karena memang tadi masalah kejiwaan, gak kuat ada sedikit, ini pinginnya minta ke orang, maka sebenarnya dia sedang mengumpulkan bara api jahanam yang membara, yang ditelan atau ditelankan ke dalam perutnya. Maka terserah dia, dia mau perbanyak atau dia sedikitkan bara api itu. Intinya kamu minta sedikit, kamu minta banyak sama saja, walaupun yang lebih banyak lebih tercela, tapi sedikit pun bukan berarti kemudian boleh bagi kamu. Sama-sama tercela. Arti dari ini, salaf rahimahumullah, sahabat Nabi seperti Umar, faham dari nusus, dari ayat-ayat Quran, dari hadis nabinya, bahwa minta-minta itu tercela sangat, makruh, sangat tidak dibenarkan, tidak dianjurkan dalam syariat. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Sulaiman ibn Faris ad-Dallal qala haddathana al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah qala haddathana Abu Abbad Yahya ibn Abbad qala haddathana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Mutarrif ibn Abdullah yuhaddith. Kata Mutarrif ibn Abdullah menyampaikan an Hakim ibn Gais ibn Asim, dari Hakim bin Gais bin Asim, an abihi, dari ayahnya Gais bin Asim, annahu awsa banihi inda mautih, saat Gais bin Asim mau meninggal dunia, yani nazak sakaratul maut, beliau kumpulkan anak-anaknya, ya tentu orang tua ingin menyampaikan wasiat mumpung dia masih bernafas. Tentu wasiat itu di saat tersebut, saat-saat krusial, ya akan dia sampaikan hal-hal yang terpenting untuk anak cucunya yang masih hidup untuk menjalani hidupnya, yaitu namanya wasiat. Qala, maka yang disampaikan oleh Gais bin Asim, ya bunayya, wahai anak-anakku sekalian, iyyakum wa mas'alatan nas, jauhi oleh kalian minta-minta ke orang. Jangan kalian biasakan minta-minta ke orang, ngemis-ngemis ke orang. Fa innaha akhir kasbir rajul, karena itu usaha terakhir seseorang. Telah lalu kemarin beberapa kondisi yang dibolehkan kan, dan itu usaha terakhir, sudah enggak ada lagi. Orang yang pailit, kebakaran, hangus semua, ludes hartanya, enggak punya sisa apa-apa. Dibolehkan. Akhir kasb, usaha terakhir sudah. Orang yang disaksikan oleh sukunya atau orang-orang dekatnya bahwa dia memang muflis, sedang jatuh usahanya dan musibah menimpa dia, ya ini kondisi-kondisi yang darurat, dan seperti guys katakan, akhir kasbur rojul, kalaupun kamu lakukan itu yang paling terakhir, kamu sudah gak bisa usaha apa-apa. Selama kamu masih punya tangan, selama kamu masih bisa berusaha, kerjalah. bergerak, bekerjalah. Cari nafkah sendiri dengan keringatmu. Dan seperti dikatakan oleh orang-orang tua dulu, al-harokah barokah. Yang penting kamu bergerak, barokah buat kamu. Kerja. Ini hatta jualan apa ini yang halal, barokah. Pergerakan kamu, usaha kamu, kerja, itu akan membawa barokah buat kamu. Di dalam Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sifat manusia secara umum ya berat dan tidak senang hartanya yang dia dapati dengan keringat dia, kerja dia, supaya diminta orang. Orang akan enggak senang dan keberatan. Allah sebutkan di dalam Quran, iyas alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Iyas alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Kalau misalnya harta itu diberikan kepada kalian, kemudian diminta semuanya dari kalian, semua yang kalian miliki, semua yang kalian peroleh dengan jerih payah kalian, diminta, tabkhalu, pasti kalian akan bakhil. Kalian akan berat untuk mengeluarkan itu. Anak kumpulkan ini puluhan tahun, siang jadi malam, malam jadi siang. Ana dapati ini dengan banting keringat peras tulang. Kif mau dikeluarkan semua, diminta semua. Tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Dan bukan hanya itu, akan keluar adghanakum, adghanakum, kedengkian atau ketidaksenangan dalam hati kalian. Itu watak manusia. Artinya mereka enggak senang. Kemudian hartanya diminta, diambil orang. Begitulah kenyataannya. Sedikit ataupun banyak. Ya, kembalikan ke diri kita masing-masing. Kalaupun kita ngasih orang yang minta, ada perasaan gak senang atau yang berpikir ini hartaku, aku dapati begini. Makna itu ada dalam diri. Cuman kalau babnya adalah kebaikan, mungkin orang akan memeranginya, akan berusaha membuangnya. Tapi watak itu ada pada dirinya. Fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Di Sahih Muslim dari Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, kunna inda Rasulillah tis'a au thamania au sab'ah. Kami beberapa sahabat bersama Rasulullah SAW, jumlah kami saat itu 9, 8 atau 7 orang. Faqala, maka Rasulullah sampaikan ke kami, ala tubayi'una Rasulullah, tidakkah kalian mau baiat kepada Rasulullah? Wa kunna hadithu ahdin bibai'ah. Dan kami baru masalah baiat ini, mengenal baiat ke Rasulullah SAW. Faqulna qad baya'na ka ya Rasulullah. Maka kami sampaikan, kami kan sudah baiat kepadamu berapa hari lalu. Untuk Islam, untuk iman, untuk tidak syirik, tidak ini. Qala ala tubayi'una Rasulullah, kembali Rasulullah sampaikan, tidakkah kalian baiat kepada Rasulullah? Faqulna qad baya'na ka ya Rasulullah. Kembali kami sampaikan, ya Rasulullah, kami sudah baiat kepadamu. Ini mereka mungkin belum memahami apa yang dimaksud Rasul sallam, diminta untuk baiat kepada Rasulullah sallam. Qala, Ala tubayyi'una Rasulullah. Kembali yang ketiga kali Rasulullah katakan, tidakkah kalian baiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fabasatna aydiyana. Maka ketiga kali kami pun mengulurkan tangan kami dan kami katakan, qad bayya'naka ya Rasulullah fa'ala ma nubayyi'uka. Kami telah baiat engkau ya Rasulullah. Tapi kalau engkau minta untuk kami baiat lagi, atas apa baiat itu? Akan kami turuti. Baiat apa yang engkau minta? Qala ala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baiatlah Rasulullah, kata Rasulullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, agar kalian tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dengan apapun. Wasalawatil khams, baiatlah kepada Rasulullah untuk kalian tegakkan sholat lima waktu. Watuti'u, dan baiatlah Rasulullah untuk kalian selalu taat kepada pemimpin kalian yang memerintah kalian. Wa asarra kalimatan khafiyyah. Kemudian Rasul memelankan suaranya, lalu beliau katakan, wala tas'alun nasa syai'a, dan jangan minta ke orang lain apapun syai'an, termasuk poin baiat yang Rasulullah minta kepada para sahabatnya untuk, ya namanya baiat, janji setia akan dijaga dan dipegangi sepanjang hidupnya, agar kalian tidak minta apapun ke orang, syai'an nakira, dalam konteks nahi. Konteksnya konteks nahi, la tas'alun nas. Kamu kalau membawa nakira dalam konteks nahi berarti itu umum. Kayak kamu katakan misalnya, ini ada ruangan, jangan satupun dari kalian masuk sini. La ahad yadkhul huna. Misalnya ini ruangan apa gitu. Ke siapa larangan itu? Ke semua. Enggak ada pengecualian. Dan itu yang difahami orang. Enggak akan orang memahami misalnya, itu maksudnya kecuali ana, kalau ana boleh. Enggak akan ada yang memahami begitu. Enggak akan ada yang mengatakan, ya maksudnya kalau bareng-bareng, kalau satu-satu enggak apa-apa. Semua akan paham larangan itu betul-betul mutlak, enggak boleh masuk situ. Ini pun demikian. La tas'alun nasa syai'a. Jangan kamu minta apapun ke orang lain. Dan itu difahami betul oleh para sahabat, oleh Auf bin Malik dan sahabat yang lain. Sehingga disebutkan, falaqad ra'aitu ba'dha ula'ika nafar yasqut sawta yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Sampai-sampai kanan jaga baiat dari Rasulullah enggak boleh minta ke orang, aku melihat salah satu dari mereka ini, 9, 8 atau 7 orang ini, kalau cambuknya jatuh, dia mungkin di atas onta. Onta kan tinggi, gede. Kadang untuk supaya jalan kan dicambuk onta itu pakai cemeti, cetar, cetar. Cambuknya jatuh ke bawah, ke tanah. Di situ ada orang, bisa saja dia minta tolong, afwan tolong ambilkan cambuk ana. Tapi kan dengan itu dia minta ke orang. Sementara baiatnya tidak boleh minta apapun ke orang, maka dia turun ngambil sendiri. Mereka tidak mau minta ke orang lain, bahkan saat cambuknya jatuh, gak mau minta ke orang untuk ngambilkan itu. Saking jaganya baiat mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dididik, ditarbiyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak minta ke orang. Maka aizza menjadi orang mulia para sahabat. Yang seperti itu, nggak mau minta ke orang. Umar ibnul Khattab khalifah, nggak malu dan tidak merasa aib, ngumpulkan kayu bakar, kadang ranting-ranting, dia ikat, dia pikul di pundaknya, dia jual untuk makan. Nggak mau minta ke orang. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Di Tirmidzi dari dalam hadis, man nazalat bihi faqah fa'anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Orang yang kena kemiskinan, faqah itu kebutuhan yang sangat, tapi kalau kemudian dia sampaikan itu ke orang, minta-minta ke orang, maka mereka gak akan mengcover kemiskinannya, gak kemudian terselesaikan problemnya dengan itu. Waman anzalaha billah aw syaka an ya'tiyahu bil ghina. Tapi kalau dia turunkan itu kepada Allah, dia adukan kepada Allah, dia doa, dia minta kepada Allah, gak lama akan Allah berikan kecukupan padanya. Imma ghina ajil wa imma ghina ajil. Entah itu kecukupan yang cepat dia dapati sekarang, atau Allah tunda pada waktu yang berikutnya. Yang jelas Allah akan tutupi kekurangannya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, manusia saat mendapat cobaan atau sulit kondisi dia, ekonominya, ada di antara mereka yang mereka sadari atau tidak telah mengeluhkan Rabb-nya kepada manusia sama seperti dia, penuh kelemahan dan kekurangan. Dia keluhkan Tuhannya ke orang lain. Dia sadari atau tidak? Ya tentunya yang dia keluhkan kalau muslim ya gak mungkin dia katakan Allah itu apa, Allah itu begini. Tapi yang dia katakan apa yang Allah takdirkan padanya. Ya apa ini Kevin, kondisi seperti ini, taab, susah sekarang, asar sepi, usaha macet, ini dari mana anak bisa ngasih makan, kebutuhan banyak, pengeluaran begini, dia mengeluh ke orang. Tanpa dia sadari, dia telah mengeluhkan Rabb-nya yang telah mentakdirkan semua itu ke orang lain yang sama-sama makhluk seperti dia, penuh kekurangan. Dan orang yang sempurna yang akan mengeluhkan kondisi dia kepada Rabb-nya. Dia berdoa, dia memohon, meminta kepada Allah segala hajat dan kepentingannya. Maka akan Allah tutupi hajat dan kebutuhan dia. Di dalam Bukhari juga Muslim, beberapa dari hadis Abu Sa'id, beberapa dari Ansar meminta kepada Rasulullah SAW, ini minta harta, ada yang minta onta, ada yang minta kambing, dan diberi oleh Rasulullah, dikasih, fulan kasih, fulan kasih, fulan kasih. Aku belum ya Rasulullah, kasih. sampai kemudian habis apa yang dimiliki Rasulullah SAW. Maka beliau sampaikan, ma yakun indi min khair falan addakhirahu ankum. Yang aku punya dari kebaikan ini, harta maksudnya, enggak akan aku simpan, aku enggak akan bakhil. Yang minta yang ini akan aku beri. Dan itu kalian tahu. Yang aku punya dari harta enggak akan aku tahan. Dikasih-dikasih dan dikasih. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Tapi orang yang menjaga iffahnya, iffah itu kehormatan diri, bagi dia aib ana untuk minta, aib untuk dia minta ke orang, minta ini. Yasta'fif, dia jaga kehormatan dirinya, dan ana enggak mau minta. Yu'iffahullah, akan Allah kasih sifat iffah itu padanya. Allah jadikan dia afif, terjaga kehormatannya, mulia di mata orang. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan orang yang merasa berkecukupan, ya Allah kasih kecukupan. Dia merasa apa yang Allah beri sudah cukup baginya. Akan Allah berikan kecukupan itu padanya. Wa man yasbir yusabbirhullah. Dan barang siapa yang sabar dan berusaha untuk sabar, terlebih saat ada hajat tadi, dia sabar, akan Allah beri kesabaran itu padanya. Akan Allah sabarkan dia. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabr. Dan tidak ada pemberian pada seorang yang lebih baik, yang lebih luas dari kesabaran. Artinya kalau kamu Allah beri kesabaran sehingga sabar, menyabarkan diri, gak sampai minta-minta ke orang, gak sampai mengeluhkan kondisimu ke orang, itu sadari pemberian terbaik, pemberian terluas, terbanyak yang Allah berikan padamu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' minas sabr. Kesabaran itu karunia terbaik, karunia terluas atau terbanyak yang Allah berikan kepada hambanya. Man yasta'fif yu'iffahullah, seperti dalam hadis. Selama dia menjaga diri, Allah berikan kecukupan itu pada dirinya. Dalam Al-Baqarah Allah sebutkan sifat sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghnia'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang enggak kenal mereka, enggak kenal sahabat, akan mengira mereka ini orang-orang berkecukupan, banyak hartanya. Kenapa? Karena ta'affuf. Karena para sahabat menjaga kehormatan diri, enggak mau minta. Padahal sangat berat kondisinya. Orang paling butuh dibantu ekonominya. Itu hakikatnya, kenyataannya begitu. Berat sekali kondisi ekonominya. Tapi karena mereka orang mulia, enggak mau minta dan tidak mau itu dibuka ke orang. Sehingga orang yang enggak kenal, kalau tetangganya kan mungkin jelas tahu ya. kesehariannya fulan seperti apa, hidupnya. Tapi orang yang gak kenal dari luar kota atau ini, nganggap ini orang Masya Allah cukup sekali. Buktinya gak pernah minta-minta ke orang. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak mau minta-minta ke orang. Artinya ilhafa, kata Ibnu Katsir, mereka tidak mau merengek-rengek minta bantuan ke orang lain. Ilhah. Ilhah itu enggak cukup sekali ditolak, dia akan terus ngerengek. Kamu kalau ngajak anak kamu kecil ke pasar misalnya, toko apa, uang kamu pas-pasan misalnya, anakmu ngelihat mainan yang dia senengin, mobil atau apa, bi beli no ini, kamu bilang gak ada uang nak, nanti aja gampang, enggak belikan, ya jangan sekarang, enggak pokoknya harus sekarang. Dia gak mau kalau gak kamu belikan, kalau perlu dia akan tidur gulung-gulung di situ nangis-nangis. Nah itu ilhah namanya. Ngotot dan maksa. Nah, mereka, sifat mereka, la yas'alunan nasa ilhafa, enggak mau minta ke orang seperti itu. Kan ada orang yang seperti itu memang. Ya, akhirnya anak punya hajat, anak butuh bantuan ente. Gini-gini. Waduh, jangan sekarang. Anak sendiri lagi sulit gini. Tidak, tolong sekarang, penting ini soalnya. Iya, tidak ada kalau sekarang. Ada pasti, ngotot. Ini ilhaf. Sudah ditolak sekali, masih saja dia. Ini. Sehingga mereka, kata Ibnu Katsir, tidak mau membebani orang, tidak mau memberatkan orang, bahkan terlebih kepada sesuatu yang dia gak butuhkan sebetulnya. Dia tidak butuhkan. Dengan itu, kata Ibnu Katsir, orang yang minta sesuatu ke orang lain, sementara dia punya sesuatu yang bisa mencukupi diri dia untuk tidak minta, dia telah terkena ilhaf yang tercela seperti dalam ayat. Faqad sa'ala an-nasa ilhafa. Dia minta ke orang, sementara dia sendiri punya untuk mencukupi dia. Berarti dia sudah meminta-minta, membebani orang, memberatkan ke orang untuk kelancaran hajat dia sendiri. Dan bukan seperti itu akhlak atau sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kamu akan dapati orang kalau sudah seperti itu, dia akan puas kalaupun dia dapat sesuatu yang tidak dia minta. Menunjukkan sebetulnya dia gak butuh berarti. Karena kalau dia butuh, ya memang itu saja yang dia minta, karena itu kebutuhannya. Orang kadang misalnya masuk, kalau kamu punya toko atau usaha gitu, minta uang atau ini, kamu tolak dengan baik, afwan ada ini itu. Oh, penting ini begitu. Anak butuh. Kadang pakai nama agama lagi. Ini hakullah bukan hak ente. Yang anak minta itu hak Allah, keluarkan dari hartamu. Enggak malu. Oh, nama Allah segala. Hak Allah yang aku minta bukan hak kamu, keluarkan dari hartamu itu. Ya kan gak harus dia yang terima, mungkin dia sudah berikan ke orang lain, keluarganya, tetangganya. Walhasil ditolak. Misalnya kamu jual sarung atau apa, ya sudah, kalau gak ada uang, sarungnya itu aja satu. Berarti kan dia gak butuh uang memang. Asal pokoknya dia dapat sesuatu yang dari orang tersebut, ilhaf. Dan yang semacam itu banyak. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, al-muru'ah muru'atan. Muru'ah itu ada dua macam. Muru'ah itu kewibawaan, sehingga kamu mulia di mata orang, berwibawa. Ada dua, muru'ah zahirah wa muru'ah batinah. Ada muru'ah yang zahirah, tampak, kelihatan. Ada yang batinah, dalam. Fal muru'atu dhahirah ar-riyash. Kalau yang tampak ya pakaian ini. Ini kamu berwibawa kalau pakaianmu bersih, bagus, indah, dan itu bukan kesombongan. Kamu dihormati oleh orang. Wal muru'ah batina al-afaf. Dan ini yang syahid. Adapun muru'ah yang dalam adalah afaf. Tadi, menjaga kehormatan diri dengan tidak minta-minta. Itu kewibawaan pada dirimu. Qala, juga Umar sebutkan, atsar dari Umar cukup banyak. Dan itu di atas mimbar beliau katakan, la tukalliful amah ghaira dhatis san'ah al-kasb. Kamu jangan bebani amah. Amah itu budak perempuan. Jangan kamu bebani dengan sesuatu yang dia enggak bisa. Bukan profesinya. Bukan skill dia. Budak kan memang disuruh kerja untuk hasilnya, untuk tuannya. Ya, jangan bebani yang dia enggak bisa, kata Umar. Kamu paksa misalnya, kamu harus jahit misalnya, harus bagus hasil jahitamu, jual ke orang. Oh, dia enggak bisa. Bukan keahlian dia. Fa innakum matakallaftumu hadzalik kasabat bifarjiha. Karena kalau kamu paksa dia sementara dia enggak mampu, enggak punya skill, dia akan ngawur, bisa-bisa yang dia jual harga dirinya, zina. Yang penting bagi dia dapat uang untuk disetorkan ke kamu. Ya kamu yang salah. Kamu bebani yang di luar kemampuannya. Wala tukallifus saghir al-kasb. Begitu pula seorang bapak, orang tua, jangan bebani anaknya yang masih muda belia untuk berpenghasilan. Kamu harus dapat uang. Stor ke abi misalnya. Satu hari berapa misalnya, kalau sekarang misalnya 50 ribu misal saja. Lebih dari mana abi tidak mau tahu. Sudah cukup kamu dibesarkan sampai sekarang, padahal umurnya masih belia, mungkin belasan tahun atau ya ini, di bawah itu. Pokoknya harus store. Kata Umar, fa innakum in kallaftumuhu. Karena kalau kamu bebani dia itu, fa illam yajid yasriq. Kalau dia enggak dapat, akhirnya dia mencuri. Yang penting bagi dia bisa dapat uang setor ke abahnya. Yang salah orang tuanya, maksa dan nyuruh si anak ini kerja di usia yang belum umur dia untuk bertanggung jawab, untuk cari nafkah. Kamu ajari labas. Kamu ajak ke toko, kamu ajak kerja, begini caranya, ini itu. Tapi untuk kamu bebani, kamu gak mau tahu harus dia punya penghasilan. Bukan akhlak seorang mukmin. Dia bisa mencuri. Kamu yang salah, pendidikan yang keliru. Wa'afu idza a'afakumullah wa alaikum minal mata'im bima taba minha. Dan ifahlah kalian, jaga kehormatan dirimu sebagaimana Allah jaga dirimu, dan makan olehmu dari makanan itu yang baik, toba. Karena enggak semua makanan thayyib, kalaupun itu halal. Enggak semua makanan itu thayyib. Makanya Umar sarankan ambil yang thayyib-thayyib, enggak hanya sekedar halal. Karena makanan halal banyak, tapi yang thayyib ini yang memang bermanfaat untuk dirimu, gizinya tinggi atau yang semacam itulah, proteinnya terbaik dan semisalnya. Ini nasihat, bimbingan dari seorang Umar kepada umat ini. Abdullah bin Umar, anak beliau, ini mungkin belajar dari ayahnya. Beliau katakan, nahnu ma'syara Quraisy na'uddul hilma wal jud su'dad wa na'uddul afaf wa islahal mal al muru'ah. Kami di Quraisy, disebutkan di Quraisy karena Quraisy suku terbaik, suku paling mulia, terlebih Bani Hashim di situ, suku Rasul SAW. Makanya orang menjadikan dia panutan dan toladan, bukan hanya sekedar dalam bahasanya, karena hatta Quran pun bahasanya bahasa Quraisy, tapi akhlak, adab yang ada pada mereka. Makanya kata Abdullah bin Umar, dan itu didikan dari ayahnya, kami di Quraisy menganggap hilm wal jud itu su'dat. Hilm, sikap santun, ditafsirkan juga memaafkan atau mengampuni saat kamu berkuasa, saat kamu mampu, di situ halim, hilm. Ada orang yang mungkin gak balas memaafkan, tapi karena kelemahan. Bagaimana dia mau balas yang mukuli misalnya, yang mendolimi dia 10 orang atau orang gede-gede. Ini gak bisa berbuat apa-apa. Tapi hilm justru sebaliknya, kamu dalam keadaan berkuasa, kalaupun seandainya saat itu kamu balas, kamu bisa. Tapi kamu lebih memilih memaafkan saat itu. Itulah hilm. Dan hanya ada pada orang-orang terhormat, orang-orang besar. Seperti Rasulullah sendiri, saat masuk Mekah, Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah. Fathu Mekah, dikuasai Mekah sudah. Quraisy dan sisa-sisa kufar, musyrikin, ditawan semuanya, jadi tahanan. Sehingga satu sama lain berkata, habis kita, mati kita hari ini. Muhammad sudah berkuasa, dulu kita zalimi. Dulu kita siksa, dulu kita gini, dulu kita begini. Sekarang dia mau dendam. Dan berkuasa Rasulullah. Mau apa? Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW semuanya. Lalu Rasulullah sampaikan, idhabu antumut tulaqa. Pergilah ke mana kalian suka, kalian merdeka, kalian bebas. Dimaafkan. Di saat Rasul berkuasa. Hilm. Hilm dan jud, al-jud, al-karom, sifat derma, membantu, memberi ke orang, itu bagi kami di Quraisy, kata Ibn Umar, su'dat, kepemimpinan. Artinya orang tidak akan menjadi pemimpin, gak akan dianggap pemimpin kalau gak ada sifat itu padanya. Yang memimpin, pantas memimpin, kalau ada padanya hilm, orangnya halim dan punya sifat al-jud. Wa yaqulun, orang Arab berkata, wa innamal judu bil mawjud. Al-jud bil mawjud. Derma itu dengan apa yang kamu punya. Enggak usah memaksakan diri. Kamu punyanya ayam misalnya, ya sudah, dermalah menghormati tamumu misalnya, ya ayam itu kamu goreng, kamu kasih dia. Subhanallah, ayam pun kamu gak ada, hari itu adanya tahu tempe, ya tahu tempe itu kamu hidangkan. Adanya daging kambing, ya ada rezeki misalnya, ya itu yang kamu keluarkan. Al-jud bil-mawjud. Kata qalu. Wa na'udul afa wa islahal malal muru'ah, kata Ibnu Umar. Dan kami juga menganggap afaf tadi, kehormatan diri, gak minta-minta, dan membenahi harta. Ini dijaga, diatur pengeluaran, pemasukan, supaya gak tersia-siakan harta. Semua itu kami anggap sebagai muru'ah, kewibawaan pada seseorang. Muhammad Ibnul Hanafiyah juga disebutkan. Al-Kamal fi thalathah, kesempurnaan orang ada pada tiga sifat. Al-Iffah fi din, yang pertama iffah, menjaga kehormatan dirinya, gak minta-minta. Was-sabr ala nawaib, kedua sabar saat dapat musibah, sesuatu yang pahit, yang tidak kamu senangi. Wa husnut tadbir fil ma'isyah, dan bagus dalam pengaturan harta. Ma'isyah tadi, ya harta perlu diatur, berapa yang masuk, berapa yang keluar, kemana keluarnya, dibelanjakan untuk apa. Ya ini diatur. Tiga ini kata Muhammad Ibn al-Hanafiyah kesempurnaan pada orang. Hanya ada pada orang-orang yang sempurna, orang-orang besar. Umar Ibn Abdul Aziz Khalifah rahimahullah juga menasehatkan, khamsun idha akhta al-qadhi minhunna khaslah kanat fihi wasmah. Ada lima sifat, kalau satu saja tidak ada pada seorang qadhi, seorang hakim atau pemimpin secara umum, ya berarti cela padanya, cacat hakim itu atau pemimpin itu. Apa saja itu? Kata Umar bin Abdul Aziz, ayyakuna fahiman, harus orangnya cerdas, fahim, ngerti segala sesuatu. Jangan jadi orang yang tell me, kif jadi pemimpin tell me. Hah? Apa? Maksudnya gimana? Ya direndahkan orang akhirnya. Bagaimana rakyatnya akan mempermalukan dia. Seorang pemimpin haruslah cerdas, ngerti, dari awal sudah faham, dengan isyarat sudah mengerti. Fahim. Haliman, yang kedua harus jadi orang hilm tadi. Sudah lalu masalah halim. Yang ketiga afif. Harus afif. Jaga kehormatan diri. Terlebih kalau itu hakim, kalau dia enggak afif, berantakan. Dia sebetulnya sudah putuskan yang salah fulan, yang benar alan, tapi karena suap, karena riswah, karena ini, akhirnya dia balik hukum. Yang zalim dikatakan madlum, yang madlum dikatakan zalim. Makanya dia harus afif, punya kehormatan diri, enggak gampang digiur dengan harta atau semisalnya. Soliban, dan harus kokoh, pendiriannya harus kuat. Dia tegakkan kebenaran, akan dia tegakkan kepada siapapun, dia enggak akan pandang bulu. Aliman saulan anil ilm, dan yang terakhir berilmu, dan terus walaupun dia telah menjabat, terus dia akan banyak belajar dan bertanya ilmu, karena banyak yang akan dia butuhkan dalam tiap kasus, tiap masalah. Nah, itu yang dinasehatkan oleh beliau. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.